الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari tafsir surah Al-Muddathir. Ini wasalnya kawan. Alaiha 19. Nah, خلاص. أين الآن؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. Sudah ini ya. Tapi belum dibaca tafsirnya ya. Nah, dan telah kita jelaskan sebelumnya 5 hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut jumlah al-malaika ada 19. Mengapa bukan 20, mengapa bukan 25, tapi 19. Dan telah kita sebutkan 5 hikmah yang terkandung pada ayat yang setelahnya, pada ayat yang ke-31. Disebutkan dalam at-tafsir al-muyassar dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaika, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladheena kafaru liyastayqina alladheena utul kitaba wa yazdada alladheena amanu imana," ila akhiril ayah. Qala صاحب التفسير حفظه الله تعالى: وما جعلنا خزنة النار. Dan tidaklah kami menjadikan para penjaga neraka illa min al-malaikatil ghilaz, kecuali dari kalangan para malaikat, malaikat yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaiha malaikatun ghilazun shidadun, malaikat yang keras dan kasar, tidak memiliki belas kasih terhadap penghuni neraka yang disiksa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dengan sifat khusus yang dimiliki oleh khazanatu jahannam dengan sifat ini. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan, ay wa ma ja'alna dhalika al-'adada, dan tidaklah kami menjadikan dan menyebutkan jumlah itu, jumlah 19. Dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud 19 di sini adalah nuqabaul malaika, pimpinan-pimpinannya para malaikat. Ya, karena mereka yang ditugaskan dalam jahannam dari kalangan malaikat itu banyak. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, إلا اختبارا للذين كفروا بالله, melainkan itu menjadi ujian bagi orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin bertambah kekufurannya. Dan ini salah satu hikmah yang telah kita sebutkan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlah para malaikat yang berjumlah 19 sebagai fitnah bagi orang-orang kafir, ujian bagi mereka sehingga mereka semakin bertambah kekufurannya, bertambah kesesatannya, semakin jauh dari al-haq. وَلِيَحْصُلَ الْيَقِينَ لِلَّذِينَ أُعْطُوا الْكِتَابَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. Ini hikmah yang berikutnya, sehingga semakin menguatkan keyakinan bagi orang-orang yang diberi Alkitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. بِأَنَّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ عَنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Bahwa ternyata apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang penjaga-penjaga Jahannam itu merupakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. حيث وافق ذلك كتبهم. Karena ternyata itu sesuai dengan apa yang mereka baca dalam kitab-kitab mereka yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, liyastayqina alladhina utul kitaba. Yang berikutnya, wa yazdada alladhina amanu imanan. Ay wa yazdada almu'minuna tasdiqan billahi wa rasulih wa 'amalan bi syar'ih. Dan semakin menambah bagi kaum mukminin dalam membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini kebenaran rasulnya alaihi salatu wassalam dan mengamalkan syariatnya. Ketika dia mengetahui bahwa ternyata jumlah ini merupakan kebenaran datang dari Allah dan dikuatkan lagi dengan kitab-kitab sebelumnya, maka semakin menguatkan keimanan bahwa ini benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون اي ولا يشك في ذلك الذين اعطوا الكتاب من اليهود والنصارى ولا المؤمنون بالله ورسوله. Tidak ada keraguan dalam hal itu bagi mereka yang diberikan Alkitab dari kalangan Yahudi dan dari kalangan An-Nasara, demikian pula kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena kesempurnaan keimanan mereka, kesempurnaan tasdik pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Ini yang kelima, semakin membingungkan orang-orang kafir dan orang-orang yang di dalam hatinya penyakit, yang buta hatinya untuk menerima kebenaran. وليقول الذين في قلوبهم نفاق والكافرون. Agar kemudian orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Jadi beliau menafsirkan yang dimaksud marad penyakit di sini adalah maradun nifaq, penyakit kemunafikan. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, ماذا أراد الله بهذا مثلا. أي ما الذي أراده الله بهذا العدد المستغرب؟ Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan jumlah yang aneh ini? Kenapa kok 19? Ya. Semakin ragu mereka. Semakin bingung mereka. Adapun kaum mukminin tidak jadi masalah. Karena mereka meyakini bahwa apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam harus diimani sebagaimana datangnya. Kalau Allah menyebutkan 19, maka tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menerima, taslim wal inqiyad. Apa yang harus diragukan, apa yang harus diherankan, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah mengatakan 3, maka kita mengatakan 3. Kalau Allah mengatakan 5, maka kita mengatakan 5. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali istislam, menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk kesempurnaan sifat ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menerima tanpa harus mengetahui apa hikmahnya. Yang pertama kali yang harus menjadi sikap seorang muslim adalah sami'na wa ata'na. Mendengar taat. Mendengar tunduk pada apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mengapa Allah mensyariatkan ini? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan ini? Bagi kita adalah menerima. Meskipun kita belum mengetahui hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Meskipun kita belum mengetahui hikmahnya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tatkala beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'." Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka kama qabaltuka. Aku tahu kamu ini hanya batu aja. Tidak mendatangkan manfaat, tidak pula menolak kemudaratan. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Mengapa Umar menciumnya? Karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Ini kamalul inqiyad, kamalul istislam lillah azza wa jalla. Kesempurnaan ketundukan dalam beribadah. Ya. Tidak perlu kemudian seorang harus memaksakan diri untuk menggali sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Mengapa kok ketika sholat itu bersedekap? Apa sih rahasianya? Ada enggak hubungannya dengan aliran darah? Ya. Kenapa tangan kanan di atas tangan kiri? Apakah ada hubungannya dengan urat ini, urat itu? Nah, demikian pula adalah jumlah, bilangan. Sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat subuh itu 2 rakaat, yang sisanya 4 rakaat. Mengapa demikian? Kenapa kok maghrib itu 3 rakaat? Kenapa bukan 7 rakaat? Kenapa subuh itu cuma 2 rakaat? Ya. Kenapa bukan 6 rakaat? Subhanallah. Yang wajib bagi kita menerima apa yang dijelaskan oleh Allah, apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jumlah hadis Islam, menerima. Orang-orang kafir tidak demikian. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit tidak demikian. Selalu timbul pertanyaan yang menunjukkan keraguan dan kebingungan mereka. Ma'adha aradallahu bihadha masalah. Ya. Apa yang Allah kehendaki dengan permisalan ini? Dengan jumlah ini? Kadhalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Ah, yang demikian itulah. Bimithli dhalika alladhi dhukira. Maka dengan yang semisal yang disebutkan ini. Yudhillullahu man arada idlalahu Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan. Wa yahdi man yasha'i wa yahdi man arada hidayatah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memberi hidayah kepadanya. Nah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlah tentara-tentara Allah. Ay wa ma ya'lamu 'adada junudi rabbika wa minhumul malaa'ika illallahu wahdah. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu di antara mereka para malaikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Wa ma hiya hiya dhamir kembali kepada neraka. Ay wa man naru illa tadhkiratan wa mau'izatan linnas. Tidaklah neraka itu ada melainkan dengan tujuan mengingatkan dan sebagai nasihat kepada manusia agar mereka tidak menyimpang dan agar mereka menerima segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada ayat yang ke-31. إلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.